Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين رحمكم الله, kita lanjutkan dari tafsir Al-Qur'an Al-Azim atau tafsir Ibn Katsir, karena ditulis oleh Al-Imam Abu Fida Ismail Ibn Kathir Ad-Dimashqi Ash-Shafi'i Rahimahullah. Dan kita sampai kemarin menafsirkan Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Qala Al-Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Al-Allamah Ismail Ibn Kathir Rahimahullah wa qala Dhahak Ali Ibn Abbas radiyallahu anhuma في قوله إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا لا غيرك. Berkata Al-Dhahhak dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan إياك نعبد, makna إياك نعبد yaitu إياك نوحد, hanya kepadamu ya Allah kami mentauhidkan, hanya kepadamu lah ya Allah nakhaf, kami takut, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami berharap, la ghayrak, bukan kepada selainmu. Itu makna iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah Allah kami mengesakan, kami takut, dan kami berharap. Dikarenakan tauhid merupakan inti ibadah, dan juga khauf dan raja, rasa takut dan rasa harap adalah merupakan penyempurna, ya, syarat penyempurna di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus mengumpulkan di antara keduanya. Sehingga ketika kita takut, maka takutlah hanya kepada Allah dan pada perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah. Dan ketika kita berharap, berhalaplah hanya kepada Allah dan pada perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau takut terhadap sesuatu yang gaib yang tidak terlihat, maka takutlah hanya kepada Allah dan jangan kepada selain Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan makna iyyaka nasta'in ala ta'atika wa ala umurina kulliha. Hanya kepadamulah kami meminta tolong atas ketaatan kepadamu dan atas seluruh perkara-perkara kami. Qala Qatadah, berkata Qatadah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya'murukum an tukhlisu lahul ibadah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kalian untuk mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah. Ibadah yang zahir, yang batin, baik itu ibadah yang qauliyah, ucapan, amalan, ataupun i'tiqad, keyakinan-keyakinan, semua itu hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antasta'inu wa antasta'inuhu ala umurikum, dan hendaknya kalian hanya meminta tolong kepada Allah atas perkara-perkara kalian. Wa inna ma qaddama iyyaka na'bud ala iyyaka nasta'in, dan di sini dikedepankan iyyaka na'budu di atas kalimat iyyaka nasta'in, karena ibadah lahu hiya al-maqsud, dikarenakan ibadah yang diperuntukkan hanya kepada Allah ini adalah tujuan utama. Wal isti'anatu wasilatun ilaiha, dan permintaan tolong, pertolongan dari Allah adalah wasilah untuk terlaksananya ibadah tersebut. Sehingga kita ikhwana fiddin azakumullah beribadah hanya kepada Allah, dan untuk beribadah juga harus meminta tolong kepada Allah, karena tidaklah bisa terwujud sebuah peribadahan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Qatadah, masih melanjutkan perkataan Qatadah, wal ihtimam wal hazmu huwa taqdimu ma huwa al aham fal aham, dan yang perlu diperhatikan dan dipegang kuat di sini adalah mengedepankan apa yang terpenting kemudian yang terpenting. Jadi tidak ada istilah tidak penting dalam agama ini. Di dalam agama ini semuanya terpenting, hanya saja mana yang terpenting dan lebih penting, ini yang dikedepankan. Karena dalam masalah agama ini sekali lagi tidak ada yang ringan, tidak ada yang sepele, tidak ada yang tidak penting, semuanya penting. Inilah dalam agama Islam. Maka ketika ibadah itu yang terpenting dibandingkan hal-hal yang terpenting lainnya, maka dikedepankanlah iyyaka na'bud. Inilah yang harus kita ihtimam, perhatian dalam perkara ini, wal hasm, dan harus memegang secara kokoh perkara ini. Fa in qila fa ma ma'na nun fi qoulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau dikatakan apa makna nun di dalam iyyaka na'budu, fa in kanat lil jam'i fa da'i wahid, ya, di sini menggunakan dhamir jama', kata ganti orang banyak, nun, kami, hanya kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Padahal yang membaca satu orang. Fa in kana ta'zim fala yunasib hadzal maqam. Kalau bertujuan ta'zim, maka kurang cocok. Ya. Ini pertanyaannya. Waqad ujiba. Maka telah terjawab. Bi annal murad min dzalik al ikhbar an jinsil ibad. Bahwasanya yang diinginkan dengan nun di sini, dhamir ya jama', kata ganti orang yang banyak, mutakallim, kata ganti orang pertama dan jumlahnya banyak, nun, kami kalau kita terjemahkan, maka yang diinginkan di sini adalah pengkhabaran mengenai jenis hamba. Jadi iyyaka na'bud, hanya kepadamulah kami beribadah, kami ini adalah termasuk hambamu. Wal musalli fardun minhum, dan orang yang sholat adalah salah satu dari hamba tersebut, dari hamba-hamba Allah. Wala siyama in kana fi jama'ah aw imamihim fa akhbara an nafsihi wa an ikhwanihi al-mu'minin bil ibadah alladhi khuliqa li ajliha, alladhi khuliqu li ajliha. Terlebih lagi kalau yang membacanya itu imam di dalam jamaah salat, maka imam tersebut ketika mengatakan iyyaka na'budu, maka dia telah mengkhabarkan mengenai dirinya dan mengenai saudara-saudaranya yang beriman, dari orang-orang yang menjadi makmumnya, bahwasanya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ibadah ini allati khuliqu li ajliha, yang ibadah ini adalah tujuan seluruh makhluk itu diciptakan. Wa tawassad lahum bi khair, dan juga sebagai tawassad, yaitu memperantarai bagi mereka dengan kebaikan. Wa minhum man qala, di antara para ulama tafsir ada yang menjawab, ya juzu an takuna li ta'zim. Boleh nun di sini adalah ta'zim, pengagungan. Ka'anna al-'abda qila lahu, seolah-olah seorang hamba dikatakan kepadanya, in kunta dakhilul ibadah fa anta syarif. Kalau engkau beribadah berarti engkau mulia. Berarti termasuk pengagungan juga. Ya, pengagungan terhadap makhluk-makhluk Allah. Kalau makna ibadah tersebut adalah zul, ya, perendahan diri di hadapan Allah, wal inqiyad, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kita mengagungkan diri, membesarkan diri di hadapan Allah, tidak mungkin. Tetapi ketika menggunakan kalimat nun di sini, karena salah satu kalimat nun, huruf nun yang merupakan dhamir mutakallim lil jama', ini fungsinya li ta'zim. Ketika kita mengatakan kami adalah, berbeda maknanya dengan aku adalah, atau aku melakukan, kami melakukan, maknanya beda. Kalau ucapannya kami, ya, maka ini adalah pengagungan terhadap, atau istilahnya apa? Pengagungan atau pemuliaan terhadap diri. Maka boleh di sini dikatakan oleh sebagian ulama, in kunta dakhilul ibadah fa anta syarif. Kalau engkau masuk dalam peribadahan berarti engkau mulia. Berarti bisa untuk ta'zim. Ya, ta'zim tetapi baina sa'iril ibad, di antara hamba-hamba Allah yang lainnya, bukan di hadapan Allah. Wa in kunta kharijal ibadah fala taqul nahnu wala fa'alna. Kalau engkau tidak beribadah, maka tidak bisa engkau mengatakan kami melakukan, kami beribadah, tidak bisa. Karena engkau tidak termasuk dalam orang yang beribadah. Walau kunta fi mi'a alf au alaf alaf lahtiyajat jami'a ilallah wa fadrihim ilaih. Kalaulah kalian itu berjumlah ratusan ribu atau jutaan, sungguh semuanya itu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu menggantungkan nasibnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man qala, di antara para ulama ada yang mengatakan, iyyaka na'budu altaf min at-tawadhu' min iyyaka 'abadna. Kalimat iyyaka na'budu itu lebih lembut, ya, sisi kesopanannya, sisi balaghahnya, penyampaian maknanya, dibandingkan jika berkata iyyaka 'abadna, ya, dengan menggunakan fi'il madhi bersambung dengan dhamir mutakallim lil jama', 'abadna. Iyyaka 'abadna, hanya kepadamu lah kami telah beribadah. Mungkin agak sulit dipahami kalau yang belum belajar bahasa Arab. Tetapi fal muhim, kenapa di sini rupanya Allah menurunkan wahyunya dengan kalimat iyyaka na'bud, tidak menggunakan kalimat iyyaka 'abadna? Lima fi tsani min ta'zimi nafsih, dikarenakan kalau kita menggunakan kalimat 'abadna ini ta'zim li nafsih, pengagungan diri terhadap Allah. Maka ini tidak bisa min ja'lihi nafsahu wahdah ahlan lil ibadah. Ketika dengan kalimat yang kedua, iyyaka 'abadna, menjadikan dirinya lah yang satu-satunya beribadah kepada Allah. Ya. Alladzi la yastati'u ahadun an ya'budahu haqqa 'ibadatihi, di mana tidak ada seorang pun yang bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Oleh karena itu Rasulullah alaihi wasallam, ya, mengatakan mengenai orang yang salat, mengenai pahala mereka, mereka tidaklah mendapatkan pahalanya, ya, illa nisfuha, kecuali maksimal itu separuhnya, ya, au rubu'uha, atau seperempatnya, au thumunuha, atau seperdelapannya, au unsyuruha, atau sepersuluhnya, atau yang lainnya, terus terus menerus. Wala yuzni 'alaihi kama yaliqu bih, maka tidak pantas untuk kita memuji diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat ya, sangat luar biasa. Ketika kita menggunakan kalimat iyyaka na'budu, itu beda maknanya dengan iyyaka 'abadna. Ya. Walaupun kalau kita mau terjemahkan bahasa Indonesia pun sama, hanya kepadamu lah kami beribadah. Ini iyyaka na'bud. Iyyaka 'abadna pun kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia sama. Tetapi di dalam bahasa Arab itu ada estetika, ya, ada sisi balaghah yang mana kalimat yang lebih sopan dan mana kalimat yang tidak sopan. Ya, rupanya kalimat iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami beribadah, yaitu kaminya itu saya di antara mereka orang-orang yang beriman. Tetapi kalau iyyaka 'abadna, hanya kepadamu lah kami beribadah, tetapi menggunakan fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir mutakallim lil jama', maka maknanya kamilah ini yang hanya bisa beribadah kepadamu ya Allah. Nah, ini makna yang kedua, maka tentunya tidak bisa. Makna yang kedua ini makna yang tidak sopan. Maka luar biasa yang namanya susunan-susunan Al-Qur'an itu, sebagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab sendiri mencuri-curi pendengaran ketika Rasulullah salat malam membaca di rumahnya. Itu senang mendengarnya. Karena apa? Bahasanya itu indah. Orang Quraisy adalah orang yang fasih. Belum tercampur apapun bahasa mereka. Jadi bahasanya sangat murni, begitu fasih. Ketika turun Al-Qur'an kepada mereka, mereka itu terkagum-kagum. Ini bukan syair, ini bukan mantra-mantra sihir. Tetapi ini tidak mungkin didatangkan oleh seorang manusia pun. Mereka paham. Enggak mungkin susunan kata yang seperti ini disusun oleh manusia. Tapi karena sombong dulu, akhirnya mengalahkan keilmuan mereka, hati kecil mereka yang mengakui keindahan Al-Qur'an. Jangan dibayangkan orang Arab Quraisy itu seperti orang Arab sekarang. Mohon maaf. Sekarang sudah bercampur dialek, ya, sampai ya bahasa fasih itu menjadi bahasa yang sulit di sisi mereka. Ketika misalkan kita berbicara dengan lughatul arabiyah yang fasih, yang mungkin bahasa kitab begitu, itu dianggapnya bahasa yang sulit, bahasa tata krama kromo inggil kalau orang Jawa ini. Jadi kalau kita bicara di pasar pakai bahasa kitab, pakai bahasa yang fasih, ya mereka malah risih. Ya. Ya. Tengginya mereka, kef inta mabruk, kan begitu. Kef inta mabruk. Ya, seharusnya kef, kef. Ya. Mungkin kaifa haluk anta, bacanya inta. Ya, sudah bahasanya sudah melenceng-melenceng bacaannya. Seharusnya barakallahu fikum mabruk. Mabruk itu ya maknanya itu onta menderum. Jadi onta menderum tahu ya. Jadi onta turun ke tanah itu buruk. Oh, mabruk. Kal burukul ba'ir. Seperti dalam hadis yaitu menderunya onta. Jadi jangan mabruk mabruk jangan. Barakallahu fikum. Ya. Walaupun asal katanya memang sama, yaitu kenapa barakallahu fikum itu diartikan luzumul khair alal abd, karena apa? Seperti layaknya onta. Onta itu kalau berada di sebuah tempat diusir itu gak mau, sampai memang pergi sendiri. Makanya dikatakan barakallahu lak, semoga kebaikan itu tetap atasmu, ditetapkan oleh Allah. Seperti layaknya onta kalau sudah berada di suatu tempat yang dia nyaman di situ, enggak mau pergi. Enggak mau pergi. Makanya, ya, kalimatnya, sihohnya diganti. Walaupun asal katanya sama. Inilah ikhwan fiddin a'azakumullah yang perlu kita perhatikan. Wal ibadah maqamun azimun yusharrafu bihil abd lintisabihi ila jinabillah. Dan ibadah adalah kedudukan yang sangat tinggi. Dikarenakan seorang hamba, ya, atau kalau bahasa yang rendahnya lagi itu seorang budak, itu akan menjadi mulia dengan memiliki tuan majikan yang mulia. Ketika Rabb kita adalah Allah, ketika kita rupanya hambanya Allah, maka berarti kita menjadi mulia. Jadi al-abd kalau kita artikan secara kasar itu budak. Jadi kita budaknya Allah. Yang namanya budak harus nurut dengan peraturan Allah. Harus tunduk kepada peraturan Allah. Ya. Karena sayyidnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tuannya adalah Allah. Pemiliknya adalah Allah. Pengaturnya adalah Allah. Maka itulah ketika kita ibadah. Berarti kita menunjukkan ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh ibadah yang palsu. Yang dia katakan ibadah tetapi tidak menggunakan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia tidak nurut dengan Allah. Walaupun mengatasnamakan ibadah. Qala ba'duhum berkata sebagian ahlu syair. La tad'uni illa biya abdiha. Biya abdaha fa innahu ashrafu asma'i. Jangan kau panggil aku kecuali dengan wahai budaknya fulan. Ya. Ini cerita orang Arab dulu. Kalau seorang budak mau dipanggil, jangan panggil nama saya. Panggil saya budaknya fulan. Budaknya fulan. Kalau fulannya, majikannya itu orang mulia, maka dia akan terangkat walaupun budak, tetapi bukan hanya sekedar budak. Karena budak ini dimiliki oleh orang yang kaya, yang mulia. Maka orang dulu ketika ada perbudakan, budak itu mengatakan, La tad'uni illa biya abdah. Fa innahu ashrafu asma'i. Jangan kau panggil aku kecuali dengan wahai budaknya fulan. Sesungguhnya panggilan tersebut adalah panggilan yang termulia. Sehingga ketika kita memperbudak diri kepada Allah, yaitu menghamba diri kepada Allah dan Allah Maha Mulia, maka sebaik-baiknya nama, kata Rasulullah alaihi wasallam, khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baiknya nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Penghambaan diri, pembudakan diri kepada Allah. Karena apa? Budak, hamba sahaya atau hamba, ya, walaupun sama-sama hamba, tetapi manakah yang paling mulia? Ketika majikannya itu yang mulia. Ketika sayyid kita adalah Allah, berarti kita akan menjadi mulia. Kan begitu. Nah, ini perlu dipahami ikhwan fil din azakumullah. Wa qad samallahu rasulahu bi 'abdihi fi asyrafi maqamatihi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menamakan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hamba-Nya. Di dalam tempat yang mulia dalam Al-Qur'an, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menurunkan atas hamba-Nya Al-Kitab. Jadi panggilan Abid, Abdullah bagi Nabi Muhammad, Nabiullah, Rasulullah, panggilan yang mulia. Sehingga kita tidak perlu mengada-ngadakan panggilan-panggilan baru untuk Rasulullah. Cukup di dalam hadis sangat banyak. Rasulullah memperkenalkan diri sendiri. Ya, di dalam Al-Quran Rasulullah dinamai dengan ya Muhammad dan Ahmad. Dan dinamai dengan Abdullah, Rasulullah, Nabiullah, Al-Mustafa. Dan juga dalam hadis Rasulullah perkenalkan sendiri dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ana Muhammad, ana Ahmad, ana Al-Mahi, ana Al-Hashir, ana Al-Aqib. Ya. Al-Mahi yang dengannya kekufuran itu dihilangkan. Al-Hashir adalah yang manusia nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan akan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Aqib maknanya adalah yang tidak ada Nabi setelahnya. Tetapi tiga nama ini kalah pamornya dengan nama-nama yang diada-adakan oleh orang-orang sekarang. Ya. Dengan nama-nama yang diada-adakan oleh orang-orang sekarang. Ya. Padahal nama tersebut adalah nama yang diperkenalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga gelar yang termulia bagi Rasulullah adalah Rasulullah wa Abdullah wa Nabiullah. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mustafa. Dan nama-nama yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab sirah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu. Dan juga Allah sebutkan dan ketika Abdullah yaitu Nabi Muhammad digelari dengan Abdullah. Berdiri. Untuk salat yad'uhu berdoa hanya kepada Allah. Dan juga Allah berfirman subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang telah mengisra'kan hambanya di malam hari. Jadi Nabi Muhammad pun dipanggil dengan Abdullah. Jadi seorang hamba, seorang budak akan mulia ketika disandarkan ya kepada majikannya. Budaknya Fulan, budaknya Alan. Ketika Fulan dan Alan itu mulia, maka ikut mulia. Maka kita adalah budaknya Allah, kita adalah hambanya Allah. Maka ketika menamakan diri dengan Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrazak dengan asma wa sifat Allah, berarti nama yang mulia, nama yang mulia. Oleh karena itu ikhwana fiddin azakumullahu jami'an, di sini pula untuk menyemangati kita memberikan nama-nama yang bagus bagi diri kita dan anak-anak kita. Nama yang paling baik adalah nama yang diidhafahkan kepada Allah berupa penghambaan. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrazzaq, Abdurrahman, Abdurrahim, ya, Abdussamad dan yang lainnya. Mulia. Nama yang paling mulia. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, jangan palingkan nama-nama anak-anak kita dengan nama-nama yang tidak bermanfaat. Hanya ingin namanya lucu atau namanya dikenal atau namanya panjang, tetapi kita namakan anak-anak kita dengan nama-nama yang bagus. Subhanallah. Fasammahu 'abdan 'inda inzalihi 'alaih, maka Allah namakan Nabi Muhammad sebagai hamba. Ya, hamba bahasa sopan. Kalau bahasa biasa itu budak. Kan seperti itu. Budaknya Allah, hambanya Allah. Ketika menurunkan risalah kepada beliau. Wa 'inda qiyamihi fid da'wah, dan juga ketika Rasulullah berdakwah dan berdoa. Wa isra'ihi bih, dan ketika mengisrakan beliau. Wa arsyadahu ila al-qiyam bil ibadah fi awqatin yadhiqu sadru fit takdzibil mukhalifin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Muhammad untuk beribadah di waktu-waktu yang beliau itu yadhiqu sadru, dadanya sempit. Artinya apa? Susah. Bahkan dikatakan oleh para ulama khusus Nabi Muhammad wajib salat malam. Dengan dalilnya apa? Ya ayyuhal muzammil qum illaila illa qalila nisfahu aw inkus minhu qalila, dan seterusnya. Ini bagi Nabi Muhammad wajib. Yes. Allah yang mewajibkan bagi hambanya, bagi para umatnya diberi rukhsah, ya, yaitu muakkadah, sunnah muakkadah. Sehingga Allah memberikan bimbingan kepada Nabi Muhammad untuk beribadah di waktu-waktu yang yadhiqu sadruh, dadanya sedang sempit. Kenapa? Min takdzibil mukhalifin, dikarenakan orang-orang yang menjelisih dakwah beliau itu mendustakan, mencaci, menghina. Tetapi Allah hibur beliau dan menyuruhnya untuk beribadah. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun. Sungguh kami mengetahui bahwasanya engkau wahai Nabi Muhammad sempit dadamu disebabkan oleh apa yang mereka katakan. Ketika kita jadi da'i, ketika kita adalah da'iullah, da'inya Allah yang Allah utus untuk menyeru kepada umat, maka siap-siap ya, kita akan menerima komentar-komentar, bahkan hinaan, cacian, makian yang membuat dada kita itu sempit. Jangan harapkan kemuliaan disanjung. Ya ustaz, ya syekh, ya kiai, ya fulan disanjung. Ya. Ketinggian tersebut hanya kita harapkan di sisi Allah. Di hadapan manusia akan seperti itu. Dihina, dikomentari, dikritisi dan seterusnya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan jadilah orang yang sujud. Inilah hiburan bagi seorang da'i. Hiburan bagi seorang yang sedang menjalani dakwah ahlu sunnah ini. Ketika banyak yang menyelisihinya, banyak yang menghujatnya, ya, banyak yang membencinya, kembali kepada ibadatullah. Sujud kepada Allah. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin, kematian. Sesuatu yang yakin adalah yang dimaksud di sini adalah kematian. Waqad haqa Ar-Razi fi tafsirih, dihikayatkan oleh Ar-Razi, Fakhr Ar-Razi kita sering sebut, Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah yang mengatakan wa ghayatul uqul iqal, ya, wa ghayatu ma jama'tuhu qila wa qal, dalam syairnya, dan ujung daripada akal itu iqal, ruwet. Ujung daripada akal itu ruwet, tali yang apa itu namanya? Tali yang semrawut kan ruwet namanya. Tidak ada pangkalnya, tidak ada ujungnya, saling ya susah untuk mencari jalan keluarnya. Dan puncak daripada apa yang dikumpulkan oleh orang-orang filsafat adalah qila wa qal, katanya dan katanya. Katanya dikatakan oleh Aristo, Plato, Socrates, Jelinus dan seterusnya. Di mana dia mengatakan Ar-Razi, walaupun rahimahullah wa ghafarahullah taubat di akhir hidupnya dan menyesali dan bersyair dengan syair tadi yang kita bacakan, beliau mengatakan anna maqam al-ubudiyah asyraf min maqam ar-risalah, bahwasanya kedudukan ibadah itu lebih mulia daripada risalah. Kemudian secara panjang lebar disampaikan oleh beliau, tetapi Al-Imam Al-Katsir mengatakan wa hadzal qaul khata, perkataan ini salah, karena tidaklah mungkin terwujud sebuah ibadah kecuali harus didasari oleh risalah. Nah, ini mau mengatakan ibadah lebih mulia daripada ilmu. Justru ibadah tersebut tidak bisa disebut ibadah kecuali harus didasari oleh ilmu. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, yang namanya ibadah dan ilmu, yang namanya ibadah dan risalah ini saling mutalaziman, saling melazimkan dan tidak boleh disisihkan satu sama lain. Wa qala ba'du sufiyah, dan berkata sebagian orang-orang sufi, kata Imam Nukaisir, al-ibadah imma li tahsili thawab au dar'i iqab. Pahala itu hanya untuk mencari pahala. Ibadah itu hanya untuk mencari pahala atau takut dengan iqabnya. Kemudian sufi yang lainnya mengatakan hal yang berbeda. Kalau sufi yang pertama tadi mengatakan ibadah itu kan intinya kita nyari pahala dan terhindar dari dosa. Sufi yang kebalikannya mengatakan ibadah ya tidak seperti itu. Kita enggak mengharapkan pahala, tidak takut dosa. Yang penting ridho Allah, begitu kalimatnya. Maka Al-Imam Al-Katsir rahimahullahu taala mengatakan menarjih di sini qaulul ibadah lillah la yunafi ay yatluba ma'ha thawaban wala ay yadfa' 'adaban. Ibadah yang ikhlas karena Allah ini tidak menafikan, tidak bertentangan jika kita meminta ya pahala di sisi Allah atau terhindar dari azab Allah. Kama qala dzalikal arabi, sebagaimana dikatakan oleh Arab Badui kepada Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud yang sahih. Amma inni la uhsinu dandanataka wa la dandanata Mu'adz. Wa ya Rasulullah, kami tidak bisa beribadah dengan ibadahmu dan ibadahnya Mu'adz. Innama as'alullaha al-jannah wa a'udzu bika wa a'udzu bihi minan nar. Aku hanya meminta kepada Allah surga dan terhindar dari neraka. Faqala Nabi, maka Nabi mengatakan haulaha nudandin, ya sekitar itulah kami itu beribadah. Sekitar itulah kami itu harapkan. Jadi yang harus kita perhatikan ikhwan fillah azakumullah, tentunya yang tertinggi dalam kita beribadah kepada Allah itu adalah kita mengharapkan wajah Allah. Dan kita tidak bisa melihat wajah Allah kecuali di dalam surganya Allah. Kan begitu. Berarti kita mengharapkan surga, mengharapkan wajah Allah, ya sama. Karena melihat wajah Allah hanya bisa dilakukan di surga. Dan tidaklah bisa kita masuk surga kecuali dengan apa? Dengan keriduan Allah. Maka kita pun ibadah dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Demikian pula bukti Allah ridha itu kita dikasih pahala. Dan bukti Allah itu murka, Allah mengasih dosa. Jadi kita pun meminta pahala dan berlindung dari dosa. Sebagaimana ya kita berlindung dari neraka karena seorang yang masuk neraka itu pertanda Allah benci, Allah murka karena perbuatan dia. Jadi tidak saling bertentangan al-ibadah ini. Tetapi maqam yang tertinggi adalah wajhullah, untuk mengharapkan wajah Allah. Ya, sehingga seorang yang ibadah mengharapkan pahala terhindar dari dosa, mengharapkan syurga dan terhindar dari neraka, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan syurga Allah, mengharapkan wajah Allah, ini sama. Sama. Tetapi kita harus jeli. Terkadang ada seseorang yang mencukupkan ibadah itu hanya mengharapkan ridha Allah, membawakan ayat dan dalil, tetapi bertujuan untuk menafikan sifat ru'yatullah. Untuk apa? Karena orang ini tidak berkeyakinan bisa melihat wajah Allah. Makanya dia, ya, puncak ibadah yang tertinggi adalah mengharapkan keriduan Allah. Padahal apa? Melihat wajah Allah yang lebih nikmat daripada syurga dan seisinya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, terkadang kita harus jeli terhadap ucapan-ucapan yang zahirnya hak tetapi terkadang mengandung syubhat. Seperti tadi. Ya. Seperti misal kenikmatan yang tertinggi adalah syurga. Kenikmatan yang tertinggi, tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dibandingkan syurga. Benar apa salah yang ucapan kayak gini? Benar apa salah ucapan kayak gini? Hah? Benar apa salah? Ucapan seorang yang mengatakan kenikmatan tertinggi adalah syurga dan tidak ada di atas itu kenikmatan. Kenikmatan yang tertinggi adalah syurga dan seisinya. Gimana? Gimana kalimatnya? Nah ini. Kalau mau nyalahkan, wow, kamu gak pengen surga ya? Gimana ini? Nah ini. Ini kalimat bersayap aslinya. Naam, syurga kenikmatannya lilladina ahsanu al-husna, bagi orang yang berbuat baik, husna akan mendapatkan kenikmatan yang berada di puncak kenikmatan. Tetapi apa? Waziyadah. Dan ditambah lagi, apa itu? Ru'yatullah fil jannah. Jadi surga itu memang berada di puncak kenikmatan dan keindahan. Tetapi ru'yatullah lebih dari itu. Jadi kalau kita katakan seperti tadi, hati-hati. Ya, kalau yang mengucapkan ini dari orang yang tidak percaya ru'yatullah, ya maksudnya adalah untuk menafikan ru'yatullah. Ya. Yang namanya al-husna, berada di puncak kebaikan, kebagusan, keindahan, itu surga. Tetapi Allah katakan berikutnya, waziyadah, dan tambahan dari puncak kebaikan. Apa itu? Ru'yatullah fil jannah. Surat Hud. Ini adalah qawla fidin anzakumullah, perkara yang penting untuk kita perhatikan. Bahkan di dalam hadis, ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka melupakan kenikmatan surga, melupakan, dan mereka merindukan nanti untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala lagi. Luar biasa. Tetapi kerinduan yang bukan azab. Kalau kerinduan di dunia, ishtiyaq di dunia, azab, siksaan. Rindu dengan orang yang mati, siksaan, enggak bakal ketemu. Tetapi kerinduan nanti melihat Allah, setelah melihat Allah, adalah kerinduan yang berupa kenikmatan. Jadi tidak bisa dibayangkan kita. Ketika di dalam hadis, sudah mendapatkan kenikmatan, ya, azidukum, mau aku tambahkan lagi? Ya, sudah. Manusia ketika itu apa? Kita sudah mendapatkan, masya Allah, luar biasa. Maka Allah membuka hijabnya berupa nur. Hijabnya dibuka oleh Allah dan Allah menampakkan wajahnya yang maha mulia. Itulah yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang mutawatir. Innakum satarawna rabbakum. Kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarana al-qamar fi lailatil badr. Seperti mudahnya kalian melihat purnama saat bulan purnama. Ini bukan menyerupakan Allah dengan bulan, bukan. Tetapi mudahnya melihat Allah ketika di surga itu, ketika Allah membuka tabirnya, seperti mudahnya melihat bulan purnama saat bulan purnama. La yudai'una fi ru'yati, tidak berdesak-desakan dalam melihat Allah. Begitu nikmat. Ya, Alal araiki yang turun. Mereka apa namanya, dengan di atas dipan-dipan mereka, ranjang-ranjang di atas syurga yang begitu nikmat, sambil melihat Allah. Ila rabbiha nazira wujuhu yawma idin nazira ila rabbiha nazira. Wajah mereka ketika itu berseri-seri. Ila rabbiha nazira, hanya kepada Rabbnya mereka melihat. Dan barang siapa yang tidak percaya, kita sudah terangkan. Kalla innahum rabbihim yawma idin lamahjubun. Bagi orang yang tidak percaya bisa melihat Allah nanti di surga, akan terhijabi, tertutupi dan tidak bisa melihat Allah. Dan itu siksaan yang lebih dahsyat dibandingkan siksaan neraka, tidak bisa melihat wajah Allah. Tsumma innahum lasadul jahim, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang kalian dustakan dulu di dunia. Tidak percaya bisa melihat Allah, akhirnya kalian tidak bisa melihat Allah. Dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu adalah prinsip Ahlus Sunnah, ru'yatullah fil jannah. Tafadhal kumandangkan azan. Ikhwanu fi din, a'azzakumullah. Dunia dar ta'ab. Dunia itu negeri yang capek, negeri yang penuh dengan ujian dan cobaan, sehingga ketika kita sudah selesai menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah makna kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, sekecil apapun minta tolong kepada Allah, walaupun hanya tali sandal kita yang lepas, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, aku minta kepadamu tali sandal yang putus ini, ya Allah. Dan dunia ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, sebagaimana dikatakan para ulama, capek. Sehingga jadikanlah kecapean kita itu untuk beribadah kepada Allah. Jadikanlah kecapean kita itu untuk meminta kepada Allah, untuk berta'awun alal birri wa taqwa. Dengan kita memahami makna ini, capeknya bagaimanapun kita akan merasa nikmat dengan kecapean itu. Para sahabat Muhajirin dan Ansar ketika bersama Rasulullah SAW menggali parit, perang Khandaq ketika itu, menggali parit dalam keadaan tanah di Madinah itu tanah cadas berbatu, luar biasa, sangat susah di terik matahari yang begitu panas, ya, menggali parit yang begitu dalam dan luas untuk melindungi kota Madinah, taktik perang, capek, lelah, ta'am. Tapi kemudian para sahabat ketika itu yang membuat mereka semangat, mereka sambil menggali parit mengatakan, Allahumma la 'isha illa 'ishal akhirah faghfir lil ansar wal muhajir. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah dosa-dosa orang muhajirin dan ansar. Maka dalam ini pula ketika kita berta'awun bersama-sama saling menasehati, ingat, la 'isha illa 'ishal akhirah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat, maka kita saling mendoakan, ya Allah ampunilah dosa fulan, ya Allah ampunilah dosa temanku. Karena kalau kita mengatakan Allahumma ighfir li fulan, malaikat akan mengatakan bal ghafarallahu lak, bahkan ampunan itu untukmu. Kalau kita mendoakan ampunan untuk orang lain, maka malaikat akan menjawab, engkaulah yang diampuni oleh Allah. Inilah makna ibadah, makna isti'anah, dan makna berteman di dalam ya bingkai al-birri wa taqwa. Ta'awun al-birri wa taqwa. Untuk menjadi semangat. Sehingga ketika itu, semangat. Ketika perang Khandaq. Dengan doa, Allahumma la'isha illa'ishul akhirah. Fadhilil Ansar wal Muhajirah. Terus mereka ucapkan seperti itu, menggali semangat mereka. Luar biasa sahabat kita, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan penafsiran ihdinas siratal mustaqim. Penafsiran ihdinas siratal mustaqim, qiraatul jumhur bisad. Qiraah jumhur, bacaan jumhur para ulama dan riwayah ini membacanya dengan sad pada kalimat as-sirat, pakai sad. Wa quri'a as-sirat, dan dibaca oleh sebagian pakar qiraah riwayat dari Rasulullah pernah membaca sirat pakai sin. Wa quri'a biz-za, dan sebagian riwayat membaca dengan za, dengan harfu za. Za. Jadi kita boleh baca ihdinas siratal mustaqim dengan sad. Kita boleh baca ihdinas siratal mustaqim dengan sin. Boleh kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tetapi yang perlu kita ingatkan dalam riwayat-riwayat seperti ini, karena yang masyhur dari kecil kita diajarkan dan yang masyhur di masyarakat kaum muslimin adalah qiraah hafazan asim dengan disadkan ihdinas siratal mustaqim, yaitu yang terbaik yang kita baca di sini. Ya, jadi kalau kita mau baca dengan sin atau za, yang di belakang kita itu sudah tahu ilmunya. Kalau enggak tahu ilmunya nanti malah bingung. Jadi kira salah bacaannya. Jadi kalau qiraah asyrah apa mutawatirah, kalau ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, atau siratal ladzina an'amta alaihim, itu ada yang baca seperti itu. Jadi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, atau siratal ladzina an'amta alaihim. Dan demikian pula dengan riwayat yang pakai sin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, atau siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi kalau dengan riwayat yang dengan za, itu cuma satu, siratal ladzina an'amta alaihim, langsung hum. Tapi sekali lagi, ini ilmu yang kita perlu sampaikan. Tetapi untuk prakteknya, ana harapkan orang yang di belakang kita itu nanti paham, sehingga tidak timbul fitnah. Wah, ini Al-Quran tuh main-main. Bukan main-main, memang ada ilmunya. Ya, jadi dinasihati oleh para ulama seperti itu. Tapi karena kita memang belajar tafsir, dan Al-Imam Ibnu Katsir membawakan sering perbedaan riwayat di dalam membaca Al-Quran. Ya. Nanti insyaallah ta'ala seiringan perjalanan tafsir kita akan sedikit tahu mana sih yang riwayatnya berbeda dalam pengucapan itu, atau bahkan berbeda dalam kalimat tetapi maknanya sama. Dulu pernah kita contohkan ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, dalam qiraah yang lain fatasab batu. Ya. Nanti akan ada insyaallah, kalau kita sering baca kitab tafsir akan bertemu dengan seperti itu. Qala al-Farra, berkata al-Farra, hiya lughatu bani Uzrah wa bani Kalab. Itu adalah lughahnya bani Uzrah dan bani Kalab. Ya. Bani Kalab itu mungkin ada yang bertanya-tanya, ada suku Kilab atau Kalb. Kalau kita mungkin yang baru belajar, Kalb itu artinya apa? Kalbun, anjing. Tetapi di dalam bahasa Arab itu, Kalb itu bisa diartikan lebih luas dari anjing, yaitu hewan-hewan buas. Ya. Tetapi yang lebih benar dari Kilab, Kilab bin Murrah. Nanti nasabnya Rasulullah pun akan bersambung ke situ, Kilab bin Murrah. Kilab tersebut kenapa digelari dengan Kilab, yang maknanya itu tadi ya, anjing. Dikarenakan beliau seorang petani. ya, yang mahir menggunakan seorang pemburu yang mahir menggunakan anjing sebagai hewan ya digunakan untuk berburu dan ini diperbolehkan. Innama kalbul lisalas, anjing itu hanya boleh digunakan untuk tiga. Yang pertama apa? Untuk berburu, kemudian untuk jaga, kemudian untuk bertani. Ya, pertama untuk berburu, ya, kemudian untuk apa namanya tadi bertani dan untuk mengembala gitu, penjaga keamanan dari hewan-hewan yang sedang dikembala. Cuma itu, dan itu pun bukan seperti yang dikembangkan sekarang dengan alasan penjaga keamanan masuk ke rumah jadi hewan peliharaan lah, tidak seperti itu. Jadi yang namanya hewan peliharaan, yang namanya anjing digunakan sebagai hewan berburu, hewan untuk menjaga keamanan peternakan atau keamanan daripada ladang, itu ya di sana di ladang bukan di rumah. Bersama dengan domba-domba di ladang. Menjaga sawah ya di sawah, bukan di rumah kita, bukan ya dia duduk di depan pintu rumah kita, bukan, bukan seperti itu. Sehingga jangan dilebarkan rukhsah ini, cuma tiga saja. Ya, itulah kenapa ada suku atau Bani Kilab yang dinisbahkan kepada Kilab bin Rahnan. Kilab ini kenapa mendapati gelar seperti itu? Dikarenakan apa? Mahir dalam berburu menggunakan anjing. Karena ada sahabat yang bernama siapa? Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi. Bahkan malaikat pernah menyerupai, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad menyerupai ya Dihya al-Kalbi ini. Oleh karena itu ikhwan fi din azakumullah, memang artinya seperti itu. Cuma gelar itu ada, itu ada sebabnya. Salah satu sebabnya tadi, mahir di dalam berburu menggunakan anjing. Ya anjing yang terlatih ketika berburu mau menangkap buruan burung misalkan ya, yang banyaknya burung, dikejar, dilatih supaya tidak sampai membunuh. Dilatih. Ketika dia sampai menerkam dan tidak sampai membunuh, berarti dia sudah terlatih. Jadi menerima perintah. Ya, buru itu. Nanti ke sana. Terus kejar, dapat cuma ditengkram. Bukan dimakan. Kalau dimakan berarti belum terlatih. Berarti nanti bangkainya jadi enggak boleh. Tapi kalau dengan sebab dicengkram, ya, dicengkram kan tentunya terluka tidak? Terluka, karena cengkramannya pakai taring, cengkram. Terluka, kena air liurnya tidak? Barang buruannya ini halal apa haram? Nah ini berarti salah satu yang dirukhsahkan. Dirukhsahkan. Kita ketahui bahwasanya idza walahal kalbu fi ina'i ahadikum ya falyaghsilhu sab'an marat lahunna biturab, kata Rasulullah. Apabila anjing itu menjilati bejana, bejana itu wadah air, jadi ada air dijilati sama anjing. Ya. Maka buanglah airnya kemudian dicuci. Dicuci bejananya di 7 kali diawali dengan tanah. Lahunna biturab, tanah kemudian dibilas ke-6 kalinya dengan air. Yang pertama itu air dicampur dengan tanah dan tidak bisa digantikan oleh sabun. Ada yang mengatakan cukup sabun, dulu kan enggak ada sabun. Kata siapa dulu enggak ada sabun? Zaman Rasulullah itu sudah ada sabun, sudah ada kapur barus. Bahasa kapur itu dari Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Ketika putri beliau meninggal dunia, ighzili bima'in wa sidr wa syai'an min kapur. Mandikanlah putriku ini dengan sidr. Sidr, pohon sidr. Ya. Dengan air, kemudian syai'an min kafur. Kafur. Batu yang wangi. Yang dari kafur tersebut diambillah sabun, sobun. Jadi sobun itu bahasa Arab. Bukan orang Arab istilah apa ya? Menyerap bahasa dari orang barat, tidak. Bahasa sabun itu bahasa Arab. Dan sabun dari Arab, bukan dari Eropa. Orang Eropa kenal sabun pasca perang salib. Ya, sejarah menemukan sabun setelah perang salib. Sedangkan perang salib beratus-ratus tahun setelah Rasulullah SAW. Jadi kita jangan anggap zaman Rasulullah itu benar-benar zaman yang gak ada apa-apa, gak canggih. Tidak seperti itu. Bahkan sebelum Rasulullah ada teknologi-teknologi yang kita tidak pernah melihat teknologi yang seperti mereka. Coba, ada yang bisa membangun piramid setelah Firaun? Ada enggak? Enggak ada. Ada yang bisa membangun taman gantung seperti di Babilonia? Negerinya Nabi Ibrahim yang Allah azab, Raja Namrud itu? Ada yang bisa seperti itu? Enggak ada. Teknologinya lebih canggih. Ada yang bisa membuat ya pengairan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Belkis atau Malaikat Saba, Ratu Saba, yang akhirnya Yaman, negeri Yaman itu menjadi negeri yang paling subur makmur pada zaman itu. Sekarang lihat negeri Yaman, kering, berbatu, ya. Kering, berbatu. Dulu waktu Malaikat Saba, zamannya Nabi Sulaiman, itu negeri yang sangat mampu gemah ripah loh jinawi. Dengan apa? Dengan bendungan air tadi yang dibuat oleh Malaikat Saba. Sekarang ada yang bisa membuat bendungan di sana, di Yaman? Sampai sekarang gak ada yang bisa. Dalam keadaan teknologinya katanya canggih-canggih. Itulah ikhwan fillah azakumullahu jami'an. Ya, perkara yang mungkin kita perlu terangkan sedikit. Mungkin sampai di sini dulu penafsiran yang kita bacakan. Insyaallah kita akan lanjutkan dari penafsiran Ihdinas Siratal Mustaqim, cukup panjang, sehingga insyaallah mungkin pertemuan depan kita akan membahas Ihdinas Siratal Mustaqim. والله تعالى أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته